Konsultasi Syariah. Menikahi janda kaya mensyaratkan tidak dinafkahi. Pertanyaan. Jika ada janda kaya yang hendak dinikahi seorang lelaki, lalu ada kesepakatan janda ini tidak perlu diberi nafkah karena sudah kaya, apakah akad nikahnya sah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada dua kasus yang perlu kita bedakan dalam kasus ini. Satu, akad. 2. Syarat atau kesepakatan akad. Selama akad itu dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka akad itu dinilai sah, meskipun bisa jadi mengandung kesepakatan yang batil. Yang bermasalah dari kasus di atas adalah bagian kesepakatan dalam akad, bukan akadnya. Karena kesepakatan yang dilakukan bertentangan dengan konsekuensi akad atau mengandung unsur kedzaliman atau menggugurkan hak orang lain. Al-Buhuti mengatakan, pasal, ketika calon suami mensyaratkan tidak ada mahar dan nafkah untuk calon istri, atau dia mensyaratkan nanti istri kedua mendapatkan jatah gilir lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan istri pertama, atau mensyaratkan setelah akad nikah ada hak khiyar, yaitu memilih antara melanjutkan ataukah tidak, maka syarat semacam ini batil, karena bertentangan dengan konsekuensi akad, dan mengandung unsur menggugurkan hak yang wajib ditunaikan. Meskipun pernikahan sah, karena kesepakatan ini bentuknya adalah tambahan akad. Ar-Rawdul Murbi'. Beberapa contoh kesepakatan dalam pernikahan seperti yang disebutkan Al-Buhuti adalah contoh kesepakatan yang batil. Meskipun ini tidak mempengaruhi keabsahan akad. Karena kesepakatan ini batil, maka hak mahar atau hak nafkah harus tetap ada. Demikian pula jatah gilir harus diberikan yang sama dengan madunya, meskipun sang istri boleh menggugurkan sebagian haknya. Dulu, Ibunda Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha merelakan haknya yang diberikan ke Aisyah radhiyallahu anha agar Saudah tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Dalam syarah Al-Iqna' dinyatakan, bagi si wanita, dia berhak menghibahkan haknya seperti jatah gilir pada semua waktunya atau sebagian waktunya untuk madunya dengan izin suaminya. Al-Iqna'. Kemudian penulis menyebutkan hadis Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Sehingga, semua hak itu merupakan hak istri, meskipun dia boleh menggugurkannya. Dan jika dia sudah merelakannya, maka suami tidak berdosa. Demikian, Allahu A'lam.